Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Syederalun, Berita Sore edisi hari ini Senin 14 Mei 2018 dibacakan Tia Andalusia dan Ahyar. Pekerja Mitra Telkom meninggal akibat kesetrum saat pasang tiang Wi-Fi. Pemerintah diminta cari solusi terbaik lanjutkan pembangunan pabrik semen. Tim Bea Cukai Langsa amankan bawang dan teh selundupan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe, dan Radio Omanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, seorang pekerja Mitra Telkom Lok Semawe meninggal dunia akibat kesetrum saat memasang tiang Wi-Fi di kawasan Desa Cotbada, Kecamatan Jumpa Biren, sedangkan empat temannya ikut kesetrum. Peristiwa ini terjadi kemarin sore sekitar pukul 17.30 WIB. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Kapol Subsektor Jempa, Ibtu Kasdin, mengatakan, lima pekerja mitra kerja dari Telkom Lok Semawe bertugas melakukan pemasangan tiang Wi-Fi. Tiang sepanjang 7 meter mereka angkat untuk dimasukkan dalam lubang yang telah disiapkan sebelumnya. Saat tiang diangkat bagian ujungnya menyentuh kabel listrik bertegangan tinggi sehingga kelima pekerja kesetrum listrik dan terjatuh ke badan jalan. Seluruh korban dievakuasi ke IGD RSUD Biren. Namun satu pekerja bernama Hambali 35 tahun warga Belang Panjang Muara 1 Lok Semawe meninggal saat penanganan di rumah sakit. Sedangkan empat korban mengalami luka ringan di anggota tubuh. Mereka adalah Hasanuddin 45 tahun, Agus Salim 40 tahun, dan Asido M. Yunus 18 tahun. Ketiganya warga Desa Belang Panjang Muara 1 Lok Semawe. Terakhir bernama Ismunizar 26 tahun warga Desa Paluh Lada, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Syederalun, Ketua Komisi C DPR KPD Dr. Anies Isa Alima menegaskan pemerintah kabupaten dan pemerintah Aceh harus mencari solusi terbaik terhadap kelanjutan proyek pembangunan pabrik semen Lawung yang berlokasi di perbatasan Kecamatan Muara Tiga dan Bate. Dari PD, M. Nazar melaporkan. Saat ini aktivitas pembangunan pabrik semen terhenti total sejak September 2017. Belum adanya tanda-tanda kelanjutan kembali pembangunan pabrik semen di perbatasan Kecamatan Muara Tiga dan Bate tersebut. Ketua Komisi C DPR KPD Dr. Andes Isa Alima mengaku heran dengan sikap Pemkab PD dan pemerintah Aceh dalam menyelesaikan masalah sehingga terhentinya pembangunan pabrik semen. Padahal pembangunan pabrik semen telah terhenti selama 8 bulan. Jika pembangunan pabrik semen tidak dilanjutkan, maka akan menjadi presiden buruk bagi Pemkab dan pemerintah Aceh. Gagalnya pembangunan pabrik semen juga memicu krisis kepercayaan pemerintah pusat dalam mengundang investor ke Aceh. Untuk itu, pemerintah diminta menuntaskan masalah pembangunan pabrik semen yang memanggil semua pihak guna mencari solusi terbaik. Syederalun, tim gabungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Kuala Langsa dan Riau minggu dini hari kemarin kembali menangkap kapal motor Satrigo GT25 yang mengangkut belasan ton bawang merah ilegal dan teh hijau. Barang ilegal itu diduga diselundupkan dari negara Malaysia. Dari Langsa, Subir melaporkan. Informasi dihimpun saat itu kapal patroli Tanjung Balai Karimun 3005 yang ditumpangi petugas Bea Cukai melihat KM Satrio yang sedang mengarah ke kawasan Sungai Yu, Kecamatan Seruai, Aceh Tamiang. Tim langsung melakukan pengejaran. Bahkan KM Satrio dengan 5 anak buah kapal atau ABK itu mencoba untuk kabur. Petugas pun langsung memberikan tembakan peringatan dan berhasil menghentikan gerak KM Satrio tersebut. Saat petugas melakukan pemeriksaan, di dalam kapal itu didapati penuh muatan bawang merah dan teh hijau. Kemudian muatan kapal bersama 5 ABK langsung diamankan ke dermaga pelabuhan Kuala Langsa. Selanjutnya pada Senin pagi, petugas KPPBC Kuala Langsa dikawal polisi militer mengangkut bawang dan teh hijau ilegal dari kapal itu menggunakan 2 unit truk ke kantor Bea Cukai. Petugas juga masih menginterogasi 5 ABK tersebut menelusuri pemilik kapal dan bawang ilegal tersebut. Syederalun, sebanyak 3.820 anak yatim di seluruh kecamatan di Kabupaten Birin memperoleh bantuan sebesar Rp200.000 per orang untuk biaya megang menyambut bulan suci Ramadan. Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Birin Hasaifan Nur di Pendopo Bupati Senin pagi. Dari Birin, Yusmandin Idris melaporkan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD Biren, Zamri SE, mengatakan bantuan megang disalurkan 3 tahap, yaitu menyambut Ramadan, menjelang Idul Fitri, dan megang Hari Raya Idul Adha nanti. Setiap tahapan megang dibantu Rp200.000 per orang anak yatim. Jumlah anak yatim yang terdata untuk bantuan megang tercatat 3.820 orang. Bantuan nantinya diserahkan oleh masing-masing kecamatan. Tahap pertama disalurkan Rp764 juta, begitu juga tahap kedua dan ketiga dengan total bantuan sumber APBK Rp2,92 miliar. Penyaluran hari ini dilakukan secara simbolis untuk 5 orang anak yatim dari masing-masing kecamatan dilakukan oleh Bupati Biren Saifanur. Bupati Biren dalam sambutan singkatnya mengharapkan bantuan yang dinilainya tidak seberapa hendaknya dapat dimanfaatkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, 6 ambulan milik Bidokes Polda Jawa Timur keluar dari Mapolrestabes Surabaya. Ambulan tersebut diduga membawa jenazah para pelaku pengeboman Polrestabes Surabaya. Detiknews.com melansir. 6 ambulans itu keluar tepat pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Ambulans berjalan beriringan tanpa dilakukan pengawalan ketat. Selain ambulans, terlihat keluar juga sebuah mobil Toyota Avanza yang diderek. Mobil itu merupakan mobil yang turut menjadi korban bom di Polrestabes Surabaya. 2 sepeda motor milik para pelaku pengeboman juga diangkut keluar. 2 motor itu diangkut ke dalam truk Sabara. Polisi belum memberikan keterangan hendak dibawa kemana ambulans Avanza dan motor itu. Diduga jenazah yang berisi pelaku teroris di dalam ambulans dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Sementara mobil dan motor diduga dibawa ke Polda Jatim untuk dijadikan barang bukti. Syederalun, selain menembak terduga teroris di perumahan Puri Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Sidoarjo Jawa Timur Senin pagi, aparat kepolisian juga berhasil mengamankan 4 terduga teroris lain di tempat berbeda yang ada di Sidoarjo. Kompas.com melansir. Kapolresta Sidoarjo, Kombes Polisi Himawan Bayu Aji mengakui ada terduga teroris yang diamankan di Dusun Jedong, Desa Urangagung Jedong, Kecamatan Sidoarjo, Kota Sidoarjo, Senin siang. Namun Himawan enggan memberikan klarifikasi lebih rinci. Dari informasi yang didapatkan, ada 4 terduga teroris yang diamankan polisi di Desa Urangagung, dengan 2 ditengerai berjenis kelamin laki-laki dan 2 lainnya adalah perempuan. 2 orang ditengerai berjenis kelamin laki-laki dan 2 lainnya adalah perempuan. Himawan mengatakan sejak kemarin pihaknya sudah melakukan langkah pengamanan yang dibutuhkan dengan bekerja sama dengan aparat TNI. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Senin 14 Mei 2018. Berita malam Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Syederalun, wassalam.